Mana telah kita bahas sebelumnya, fungsi bismillah itu minimal ada dua. Yang pertama, untuk tabarruk, bismillahi azza wa jalla, mencari keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isti'anatan billah, untuk meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita memulai setiap aktivitas kita dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalah ala kudratil malikil ghallab. Di antara hal yang paling mengagumkan dan tanda kekuasaan Allah yang paling besar, yang menunjukkan akan kudratil malikil ghallab, kekuasaan raja yang tidak bisa dikalahkan, adalah sittatu usulin, enam prinsip. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan, sebagaimana telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Lil awam, bagi seluruh makhluknya, yakni bagi seluruh manusia dan jin. Fauqa ma yadhunnu dhanun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang berprasangka. Ya. Maksud beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasannya di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan minimal 6 prinsip, 6 pokok akidah, di mana penjelasan ini dapat dipahami oleh semua orang. Dapat dipahami oleh semua orang. Dan ini menunjukkan tanda kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran atau mewahyukan melalui lisannya, lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa sunnah, sesuatu yang mudah dipahami oleh semua orang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dalam surat Al-Qamar. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini diantara mukjizat Al-Quran yang benar-benar berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit untuk dipahami. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, maka Allah mudahkan juga untuk memahaminya. Hanya saja ada sebagian orang yang ditipu oleh syaitan sehingga mereka sulit memahami Al-Quranul Karim karena telah disimpangkan maknanya, karena pemahaman mereka rusak, tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kata beliau, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan jelas sekali, tetapi setelah itu ghalata fiha adzkiyaul alam, tersalah dengan kesalahan yang fatal dalam memahami ayat-ayatnya ini katsirun min adzkiyaul alam, banyak dari orang-orang pintar di dunia ini, padahal mereka itu diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan melebihi rata-ratanya, sehingga mereka disebut para cendekiawan, atau bahkan disebut ulama, para filosof, ahli hikmah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memahami 6 prinsip di dalam akidah ini, sebab mereka tidak mengikuti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa unqala bani Adam, demikian pula banyak sekali orang-orang yang berakal dari kalangan bani Adam tersalah, ya, dengan kesalahan yang fatal di dalam masalah ini, illa aqallul qalil, kecuali sedikit dari mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah sehingga mampu memahami permasalahan akidah ini dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dituntunkan Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, kaidah yang harus dipahami di dalam keimanan, dalam akidah, dalam tauhid, hendaklah kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mengandalkan sedikit pun kepintaran kita, kecerdasan kita, mampu mengutak-ngatik suatu ayat atau suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Itu tidak halal bagi kita. Tidak halal bagi kita mau mengutak-ngatik Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau disesuaikan dengan akal kita, pemikiran kita, kecerdasan kita. Tidak bisa sama sekali. Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipahami sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di sini beliau memperingatkan bahwasannya kecerdasan manusia, akal manusia, tidak sedikit pun bisa mencapai hakikat kebenaran, ya, kalau dia tidak dituntun dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kenyataannya sudah banyak orang-orang pintar, para cendekiawan yang tersesat di dalam masalah ini. Mereka tidak memahami akidah yang benar, tidak memahami tauhid yang benar, sebab mereka lebih mengandalkan pemikiran mereka, kecerdasan mereka, dibanding wahyu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau akan menjelaskan satu persatu tentang 6 prinsip di dalam akidah Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Al-aslul awwal, prinsip yang pertama, ikhlasud din lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip pertama yang harus dipahami dengan baik, yarhamakallah, dan diamalkan oleh setiap muslim. Bahwasannya agama ini benar-benar harus diikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak boleh menyekutukannya sedikit pun. Maksudnya adalah wajib bagi setiap muslim, bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yakni dia meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Adapun sesembahan selain Allah itu salah, itu batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni manusia itu diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun dia persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinannya, dalam ucapan maupun perbuatan, dia meyakini bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah. dan sesembahan-sesembahan selain Allah adalah batil, adalah salah. Demikian pula, di dalam melaksanakan ibadah, seorang benar-benar hanya meniatkan ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak sedikit pun dia melakukan ibadah untuk dipertontonkan kepada manusia, untuk diperlihatkan kepada orang, sehingga dia mendapatkan pujian dan sanjungan serta kedudukan di tengah-tengah manusia. Ini tidak boleh. Ibadah itu harus kepada Allah dan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ibadah, bukanlah yang paling terpenting banyaknya ibadah tersebut, walaupun sedikit, tetapi jika dilakukan dengan ikhlas, maka nilainya itu jauh lebih besar dibanding ibadah yang kita lakukan dengan memperbanyaknya, tetapi tidak ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dinasihatkan para ulama, kam min amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil, tapi dengan niat yang ikhlas dia menjadi besar nilainya. Dan berapa banyak amalan yang besar namun menjadi kecil, itu karena niatnya yang tidak ikhlas. Maka perhatikanlah, yang paling penting di dalam ibadah adalah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dialah yang menjadikan kehidupan dan kematian bagi kalian, yakni dia menghidupkan kalian dan mematikan kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi Allah ciptakan kita dan matikan kita untuk apa? Untuk beramal yang paling terbaik, bukan yang paling terbanyak. Sebab yang banyak itu belum tentu baik. Karena amalan yang terbaik bukanlah sekedar dia terbanyak, tetapi amalan yang terbaik itu seperti kata Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang paling terbaik, adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Ketika beliau ditanya, apakah yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu, maka beliau rahimahullahu ta'ala menerangkan, amalan yang ikhlas adalah amalan yang dilaksanakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amalan yang benar apabila dilaksanakan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap amalan yang kita lakukan. Bukan kuantitasnya, bukan yang paling banyak, tetapi yang paling terbaik, yaitu yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini prinsip yang harus dipahami oleh setiap mukmin, bahwasannya ibadah itu harus benar-benar dimurnikan hanya kepada Allah. Sebagaimana kita meyakini ibadah itu hanya milik Allah, hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh Allah dipersekutukan di dalam ibadah. Tidak boleh kita mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah juga harus karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak boleh karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيَانُ دِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكِ قَالَ الْمُعَلِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Demikian pula penjelasan lawan daripada keikhlasan, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah adalah lawan dari tauhid, lawan dari keikhlasan. Siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia tidak ikhlas di dalam ibadah. Sebab yang namanya ikhlas adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, dan memurnikan niat di dalam ibadah, ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang melakukan perbuatan syirik, apakah syirik besar maupun syirik kecil, berarti dia telah menentang tauhid. Dia telah melakukan perbuatan yang menentang tauhid. Sebab tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia beribadah karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh pada perbuatan syirik. Perbuatan yang bertentangan dengan keikhlasan, bertentangan dengan tauhid. Jadi, benar-benar ibadah itu harus dimurnikan hanya kepada Allah dan murnikan dari segala macam perbuatan kesyirikan. Segala macam perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini prinsip yang paling terpenting di dalam agama. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Membersihkan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa qawnu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asr min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amah. Dan bahwasannya kebanyakan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip ini, yakni prinsip agar ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah menjauhi kesyirikan. Min wujuhin syatta, dari banyak sisi. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wajibnya beribadah kepadanya dari banyak sisi. Terkadang misalkan dijelaskan bahwasannya ibadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan sebagai tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan terkadang disampaikan bahwa hal itu merupakan tugas para rasul. Tugas para rasul yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan terkadang dijelaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Terkadang dijelaskan bahwasannya apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik, maka tidak akan pernah dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan terkadang dijelaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah adalah orang yang paling hina, yang paling jelek, yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam firman Allah, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selain mereka, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk. Jadi, dijelaskan min wujuhin syatta, dari banyak sisi, dari banyak bentuk penyebutan, tentang pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala macam perbuatan syirik, baik asyirkul akbar, maupun asyirkul asgar. Bahkan, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seluruh ayat Al-Quran mengajak kepada tauhid. Seperti dalam Madarijus Salikin, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Inna kulla ayatin fil Quran fahiyya mutadamminatun litauhidi wa syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Kata Imamul Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya setiap ayat di dalam Al-Qur'an mengandung tauhid, penjelasan tentangnya dan mengajak kepadanya. Ini tiga bentuk secara globalnya seluruh ayat Al-Qur'an. Apakah mengandung tauhid secara langsung, ataukah sebagai penjelasnya, atau mengajak kepada tauhid. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena ayat Al-Qur'an, apakah kabar tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan tentang perbuatan-perbuatannya. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Maka ini namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Yakni tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Jadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita Al-Qur'an tidak lepas dari lima perkara. Seluruh isi Al-Qur'an tidak lepas dari lima perkara yang semuanya berhubungan dengan tauhid. Yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berisi kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Hal ini menunjukkan tauhidur rububiyah dan tauhidul asma' wa sifat. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kabar tentang Allah. Siapa itu Allah? Segala puji hanya baginya. Dia adalah Rabbul Alamin. Dia ar-rahmanir rahim. Dia maliki yaumiddin. Ini sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Maka ini menunjukkan tauhidur rububiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Kemudian yang kedua, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdah. Dan apakah Al-Quran itu berisi dakwah, ajakan kepada peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa khal'i kulli ma yu'badu min dunihi, dan melepaskan seluruh peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tauhidul iradi at-talabi. Ini namanya tauhidul iradi at-talabi, yakni tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini yang kedua, isi Al-Qur'an itu. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi. Demikian pula Al-Qur'an mengandung perintah dan larangan dan kewajiban, penjelasan kewajiban untuk taat kepada Allah, fi nahyihi wa amrih, baik dalam larangannya maupun dalam perintahnya, dalam perintahnya. Fahiya hukuku tauhid wa mukammilatuh. Maka ini adalah hak-haknya tauhid dan penyempurna-penyempurna tauhid. Jadi semua perintah dan semua larangan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, semuanya adalah hukukut tauhid dan hal-hal yang menyempurnakan tauhid seseorang apabila dia mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Ini bentuk yang ketiga dari isi Al-Quran, yaitu perintah dan larangan Allah. Setiap perintah dan larangan Allah adalah haknya tauhid. Perintah solat, perintah puasa, perintah zakat, itu adalah haknya tauhid yang bisa menyempurnakan tauhid. Hilang perintah dan larangan dari diri seorang hamba, dia tidak melaksanakannya, maka hilang pula darinya hak-hak tauhid dan yang menyempurnakan tauhid itu. Kemudian beliau menjelaskan yang keempat, wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidih wa ta'atihi. Demikian pula Al-Quran mengabarkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang mentaatinya. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum fil akhirah. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini dan apa yang Allah muliakan mereka di dalam kehidupan akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa jazaa'u tauhidih. Maka ini adalah balasan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Al-Quran berisi kisah para nabi dan rasul dan balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ini kisah menjelaskan tentang balasan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Wa imma khabarun an ahli syirk. Al-Quran mengabarkan tentang orang-orang yang menyekutukannya. Yani kisah-kisah mereka. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nikal. Wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab. Dan menjelaskan tentang kisah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azabnya kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid. Maka ini adalah cerita atau kabar tentang orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Yakni cerita tentang penentang para nabi dan rasul. Yani orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Bagaimana Allah mengazab mereka di dunia dan terlebih lagi azab di akhirat kelak. Maka ini pengabaran tentang bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi kesimpulannya, bukan sekedar kebanyakan Al-Quran seperti yang dikatakan Syekh rahimahullah ta'ala. Bahkan seluruh isi Al-Quran berbicara tentang tauhid. Namun ada yang berbicara secara langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ada yang menjelaskan tentang kisah-kisah orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Dan demikian pula kisah-kisah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, seluruh ayat Al-Quran itu yafhamuhu abladul amah, dapat dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun dari kalangan manusia ataupun jin. Apa susahnya memahami ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Apa susahnya memahami ayat dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Jadi, mudah dipahami. Ayat-ayat Al-Quran, orang yang paling bodoh sekalipun. Iya. Tetapi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّ مَا صَارَحْ. Kemudian, terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini. Adhara lahumu syaitan al-ikhlasa fi surati tanakusi salihin wa taksir fi hukukihim. Di mana syaitan telah menampakkan kepada mereka bahwasannya keikhlasan itu atau tauhid itu adalah merendahkan orang-orang saleh. Syaitan menggambarkan keikhlasan itu dalam gambaran, dalam rupa peremehan terhadap orang-orang saleh dan tidak menghormati hak-hak mereka. Ini yang dilakukan syaitan pada sebagian orang, bahkan pada kebanyakan orang. Yaitu keikhlasan beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, dianggap sebagai peremehan terhadap orang-orang saleh. Yakni, apabila kita melarang orang-orang menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, mereka katakan, kalian menghina orang-orang saleh. Kalian tidak menghormati hak-hak mereka. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Padahal, hal itu merupakan tauhid yang sebenarnya. Iya. Menghormati orang-orang saleh tidak harus dengan berdoa kepada mereka. Tidak harus mengangkat mereka seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jadikan mereka sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar. Ini merupakan tipuan syaitan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan? Apakah seperti orang yang dihiasi oleh syaitan perbuatan buruknya sehingga dia melihat perbuatan buruknya itu sebagai kebaikan? Jadi perbuatan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan tauhid dianggap sebagai bentuk menghormati orang-orang saleh. Sebaliknya, apabila kita mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, mereka anggap itu sebagai peremehan terhadap orang-orang saleh karena tidak mau berdoa kepada orang-orang saleh tersebut. Tidak mau menjadikan mereka sebagai perantara-perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah hakikat tauhid. Demikian pula kata beliau rahimahullah, wa azhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Sebaliknya, syaitan menampakkan kepada manusia bahwa kesyirikan kepada Allah itu adalah cinta kepada orang saleh dan pengikut-pengikut mereka. Jadi, syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan terhadap orang saleh. Padahal, itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ini orang-orang yang beribadah kepada para nabi dan rasul, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada para wali, mendatangi kuburan-kuburan para wali, kemudian meminta kepada para wali tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap orang saleh. Padahal itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya bersifat gulu di dalam mencintai orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh sehingga kesyirikan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah, yaitu mencintai orang-orang saleh. Mencintai orang-orang saleh, mencintai para malaikat, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para wali adalah ibadah. Tetapi kalau mencintai mereka secara berlebihan dengan melakukan hal-hal yang telah keluar dari batas-batas syariat, maka hal itu akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang diinginkan syaitan. Syaitan menipu manusia seakan-akan cinta kepada orang saleh harus dengan berdoa kepada mereka. Harus dengan selalu mengunjungi kuburan mereka, lalu berdoa kepada Allah di sisi kuburan mereka. Ini tipuan syaitan kepada sebagian orang. Dia menggambarkan kecintaan kepada orang-orang saleh dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh tersebut. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid telah mengingatkan pada satu bab yang beliau beri judul Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-gulu fi as-salihin. Penjelasan bahwasannya sebab kekafiran anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka adalah al-gulu fi as-salihin, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Ini sebab pertama kali terjadinya kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang saleh. Seperti yang diceritakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan kaum Nabi Nuh alaihi salam, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan wad, jangan pula suwa', jangan pula yagus, jangan ya'uq dan jangan nasr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam itu terpaut 10 abad. 10 abad semuanya berada di atas tauhid sampai meninggal orang-orang saleh yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansabah. Ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat-tempat di mana mereka dulu biasa duduk beribadah kepada Allah di situ. Fafa'alu wasammuha biasma'ihim, dan namakan mereka, kata syaitan, namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Jadi dibuatlah 5 patung sesuai dengan nama-nama mereka. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh syaitan ini. Dan ketika itu belumlah disembah. Mereka lakukan sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang saleh yang telah mendahului mereka. Lalu, ketika itu belum disembah. Hatta idha halaka ula'ik wa nusial ilmu ubidat. Sampai ketika meninggal satu generasi ini, lalu ilmu dilupakan, maka pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Ini awal terjadinya kesyirikan. Yaitu perbuatan berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh, sehingga mengantarkan mereka pada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, kita tahu bersama berapa miliar umat Nasrani yang ada di muka bumi ini. Bahkan negara-negara besar, negara-negara superpower, yang katanya negara-negara maju, yang memiliki teknologi yang hebat, negara-negara kaya, kebanyakannya didominasi oleh kaum musyrikin, baik dari kalangan Nasrani maupun penyembah berhala. Tahukah kita apa penyebab orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ini tersesat dari jalan Allah? Apa penyebab kesyirikan mereka? Bukankah Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah? Lalu kenapa mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam? Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam? Itu karena apa? Al-gulu. Sifat gulu. Berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi Isa alaihissalam. Dalam mencintai Nabi Isa alaihissalam kelewat batas. Sampai mereka pada akhirnya beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian gulu di dalam menghormati aku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Tetapi katakanlah, aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya hamba Allah. Tidak boleh sedikit pun kita berdoa kepadanya. Dia tidak memiliki karakter rububiyah. Dia tidak mengetahui perkara gaib. Dia tidak bisa mengabulkan doa kita. Dia juga tidak memiliki sedikit pun hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Apalagi orang-orang saleh yang kedudukannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Patutkah kita berdoa kepada mereka? Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh kita berdoa kepadanya, apakah tidak jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah? Apakah belum jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah? Kalau kamu minta-minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan, minta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling awam, yang paling bodoh sekalipun paham doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Hanya saja syaitan telah menghiasi amalan buruk mereka sehingga peribadahan kepada orang-orang saleh digambarkan sebagai bentuk kecintaan kepada mereka. Sebaliknya, kalau kita melarang mereka jangan beribadah kepada orang-orang saleh, jangan mendatangi kuburan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati untuk berdoa kepada mereka, mereka katakan, kalian tidak menghormati orang-orang saleh, kalian meremehkan hak-hak orang saleh. Ini tipuan syaitan kepada para penyembah kubur, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah bersama orang-orang saleh. Maka hati-hatilah. Hati-hati dengan tipuan syaitan. Ingat kembali asal atau prinsip di dalam beragama, yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip yang pertama yang harus ada di dalam hati setiap mukmin, di dalam kehidupan setiap hamba, bahwasannya ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah, dan hendaklah menjauhi segala macam bentuk perbuatan syirik yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan keikhlasan, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Baik, ini prinsip yang pertama. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada prinsip yang kedua. Kita masuk pada tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya Syarif, mau bertanya, kalau orang makan suike, kodok, tapi pupunya haram enggak? Pupunya apa? Pahanya. Seluruh bagian dari kodok itu haram dimakan. Bahkan untuk dijadikan pengobatan. Dalam hadis yang sahih, ada seorang dokter datang kepada Nabi SAW menanyakan, apakah boleh kodok dijadikan sebagai obat? Maka Nabi SAW melarang untuk membunuh kodok. Taib. Ini banyak dalil larangan Nabi SAW membunuh kodok. Nah, kira bahasa Inggris. Baik. Ini bahasa Sunda. Taib, jadi tidak boleh makan kodok. Pak Ustadz, saya Syarif dari Kawasan. Mau bertanya, kalau anak kecil belum disunatin, apa boleh diazan di masjid pakai speaker? Kalau dia sudah balik, kalau dia sudah mumayyiz, yakni sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak mengapa insyaallah taala. Jadi sudah mengerti apa makna azan, lafaz-lafaznya, dan dia sudah bisa menghafal, tidak apa-apa. Bahkan di zaman sahabat ada suatu kaum, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah anak kecil. Terpaksa dia yang diangkat menjadi imam. Padahal ketika itu dia belum balik. Kalau imam saja boleh, apalagi sekedar azan. Taib. Ustaz, sebutkan riwayat hidup singkat Bukhari dan Muslim. Apa arti muttafaq alaih? Al-Imam Al-Bukhari, secara ringkas, beliau bernama Abu Abdullah ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bazdif bin Bardizba Al-Ju'fi. Dilahirkan pada tahun 194 Hijriah di satu desa yang bernama Bukhara. Ya, ini desa yang terletak sekarang di negara-negara pecahan Uni Soviet. Ya, negara-negara Muslim pecahan Uni Soviet. Alhamdulillah Allah lepaskan mereka dari penjajahan orang-orang kafir. Ya. Jadi dia bukan orang Arab. Tapi orang yang jauh tinggal dari negeri Arab. Jauh sekali dari negeri Arab. Iya. Lalu, beliau menuntut ilmu. Ya, dan beliau telah menghafal Al-Quran semenjak 10 tahun. Lalu beliau menuntut ilmu sampai keliling menuju negeri-negeri para ulama di negeri Arab. Apakah di Hijaz, di Makkah dan Madinah, atau Mesir, Irak, dan yang lainnya, sehingga beliau menjadi ulama besar. Ya. Bahkan, kitabnya adalah kitab yang paling sahih, disepakati oleh seluruh ulama, setelah Al-Quranul Karim. Ini singkat, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan beliau meninggal pada tahun 256 di Samarkand. Adapun Imam Muslim, beliau bernama Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Lahir di satu negeri yang bernama Naisabur. Juga bukan orang Arab. lahir pada tahun 204 Hijriah. Beliau juga termasuk murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan murid yang paling menonjol dari murid-muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga disepakati oleh para ulama, kitab beliau, Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Beliau meninggal di Naisabur pada tahun 261 Hijriah. Adapun muttafaqun alaih, itu artinya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalan. Dari satu jalan. Dan ini adalah tingkatan hadis yang paling sahih. Adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat, diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim yang sesuai dengan syarat Bukhari. Yang keenam, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim yang sesuai dengan syarat Muslim. Yang ketujuh, baru yang terakhir, diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan tidak sesuai syarat Bukhari, tidak juga sesuai syarat Muslim. Ini jelaskan para ulama. Dari tujuh tingkatan hadis, standarnya adalah periwayatan Bukhari dan Muslim. Sebab dikenal, diketahui bahwa mereka yang paling ketat di dalam memberikan standar hadis itu sahih atau tidak. Ana punya buku 99 hadis ulama Bukhari Muslim muttafaqun alaih dengan penulis Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apakah hadisnya sahih? Sebutkan riwayat hidup penulisnya. Ini ujian ini ceritanya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, ini hadis-hadis yang paling sahih apabila diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Iya. Dan seluruh hadis di bawahnya mengikuti standar mereka. Tingkat kesahihannya mengikuti standar mereka. Baik. Dan ini kitabnya aslinya berjudul Bahjatul Qulubil Abrar. Ini kitab yang dikenal oleh para ulama. Karya seorang imam besar di abad ini, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini guru yang paling berpengaruh terhadap Al-Syeikh Faqihul Asr Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Guru beliau yang paling berpengaruh dan satu kota dengan beliau, yaitu di kota Unaizah di provinsi Qasim. Ya, alhamdulillah kemarin kita telah mendatangi kota ini atau provinsi ini untuk belajar dari para ulamanya. Itu Syekh As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin itu asalnya sama dari provinsi Qasim, dari kota Unaizah, kurang lebih 5 jam dari kota Madinah. Dan beliau meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Baik. Bagaimana hukum membaca ta'awudz pada setiap rakaat dalam salat? Sebagaimana telah kita jelaskan, ini khilaf dalam para ulama yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dibaca pada setiap rakaat. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah taala berpendapat cukup dibaca pada awal rakaat atau rakaat pertama. Sebab asal kewajiban membaca Al-Qur'an, membaca ta'awudz adalah perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim. Iya. Maka wajib bagi kita setiap membaca Al-Quran, memulai membaca Al-Quran, membaca A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iya. Kalau tidak ada suatu hal yang memutuskan kita dengan antara bacaan Al-Quran dari pembicaraan-pembicaraan dunia, maka tidak perlu membaca lagi ta'awud. Maka setelah rakaat pertama kan tidak ada pembicaraan masalah dunia di situ, cuman ada zikir kepada Allah, tasbih, tahmid, sehingga rakaat kedua tidak perlu lagi mengulang ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang menjadi pendapat Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Ustaz, salat fardu yang menggunakan ta'awudz setelah istiftah, apa hanya Fatihah pertama atau setiap rakaat sampai selesai? Ditunggu jawabannya. Ya. Ya, ta'awudz tadi sudah kita jawab. Adapun istiftah sama. cuman istiftah cuma di awal. Adapun Fatihah harus pada setiap rakaat. Bismillah Pak Kiai, bagaimana tata cara istighatsah sesuai syariat, berjemaah atau sendirian? Istighatsah itu artinya talabul ghaus, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi suatu musibah atau suatu hal yang berat. Jadi sama dia dengan doa. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa bersama-sama, beristighatsah berjamaah. Tidak sama sekali. Bahkan dalam keadaan genting, ketika pada perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah sendirian. Beliau berdoa kepada Allah, demikian pula para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah menjawab doa kalian. Jadi, tidak ada yang namanya zikir jamaah, doa berjamaah ini termasuk bid'ah, tidak ada tuntunan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafaz doa dihindarkan dari penyakit pikun? Maaf pelan-pelan mau ditulis. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa azabil qabr. Artinya, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan sifat malas, wal jubni, dan sifat penakut, wal bukhli, dan sifat pelit, wal harami, dan pikun, wa azabil qabr, dan azab kubur. Apa ada surat yang khusus yang disyariatkan ketika solat duha? Bagaimana kalau selalu baca surat ad-duha pada rakaat pertama dan surat al-nasyrah? Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang surat khusus yang dibaca pada solat duha. Baca surat apa saja, tidak ada masalah. Saya masih bingung dengan makhluk bernama iblis, jin syaitan. Apakah ketiga makhluk ini berbeda hakikatnya atau makhluk sejenis yang punya nama yang berbeda? Mohon dijelaskan Ustaz. Mereka makhluk sejenis, yaitu bangsa jin. Bangsa jin. Iya. Lalu, jin yang kafir disebut syaitan. Pemimpin mereka adalah iblis, yaitu iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa sehingga keluar dari surga. Baik. Jadi setiap syaitan adalah jin, tapi tidak setiap jin itu syaitan. Ada jin yang muslim, dan yang muslim ada yang saleh, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Baik. Ustaz, doa Allahumma Rabbal Hilli wal Haram wa Rabbal Mash'aril Haram wa Rabbal Baitil Haram wa Rabbal Rukni wal Maqam ablighna li sayyidina Muhammadin minas salam. Katanya doa untuk disampaikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa betul Ustaz? Mohon dijawab. Tidak ada dalilnya yang kami ketahui dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jangan diamalkan sebelum yakin. Hal itu berdasarkan dalil, apakah dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu isbal? Dan apa itu mutlak? Dan apa itu mutlak wa muqayyid? Isbal itu artinya menurunkan pakaian sampai melewati mata kaki. Ini hukumnya haram bagi laki-laki. Sebaliknya, bagi wanita, disyaratkan untuk turun terus sampai menutup seluruh kakinya. Tapi bagi laki-laki haram. Nabi SAW telah melarangnya dalam banyak hadis. Memang ada sebagian orang yang mengatakan hadis-hadis isbal itu ada mutlak dan muqayyad. Artinya yang mutlak itu umum. Larangannya bersifat umum. Sedangkan yang muqayyad itu khusus. Yakni karena ada sebab tertentu. Dan dalam kaidah fikih dikatakan hamlul mutlak alal muqayyad wajibun. Membawa hadis atau ayat yang mutlak kepada muqayyad itu wajib. Jadi tidak dipahami begitu saja secara mutlak. Tetapi harus dipahami dengan muqayyadnya, dengan pengkhususannya. Tetapi itu ada syarat. Idza ittafaqa fis sabab wal hukum. Apabila antara dalil yang mutlak dan muqayyad ini bersepakat dalam sebab dan hukumnya. Oleh karena itu, dalam masalah isbal ini, Al-Syeikh Al-Faqih Al-Usuli, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah membantah mereka yang berpendapat demikian. Memang secara sepintas kalau kita lihat dalil-dalil tentang larangan isbal itu terbagi pada mutlak dan muqayyad. Yakni ada dalil-dalil yang umum melarang isbal tanpa ada motif apapun. Dan ada dalil-dalil yang khusus dengan motif kesombongan. Ini secara sepintas demikian. Seakan-akan isbal itu, larangan isbal harus dipahami bahwa isbal itu yang dilarang hanya karena sombong. Ya. Tetapi kalau kembali kepada kaidah usul, hal itu harus bersepakat atau bersesuaian antara mutlak dan muqayyad ini dalam sebab dan hukum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau kita perhatikan dalil-dalil, tidak sama. Baik sebab maupun hukum dalil-dalil tentang isbal tersebut. Ya, kita contohkan misalkan larangan yang umum. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Dalam riwayat Bukhari. Apa yang dibawa mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Ini dalilnya umum. Tidak disebutkan apa motivasi atau tujuan orang yang melakukannya. Apakah karena sombong ataupun tidak sombong. Kata Nabi SAW, pakaian muslim atau pakaian seseorang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Lalu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Yang perhatikan di sini, ada kata sombongnya. Maka, lam yanzurillahu ilaihi yaumul qiyamah. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini maksudnya tidak melihat di sini seperti kata Al-Khattabi rahimahullah, yakni tidak melihatnya dengan pandangan rahmat. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjulurkan pakaiannya ya, sampai melewati mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi orang yang memahami ini hadis mutlak dan muqayyad, kalau begitu pemahaman mereka, kalau tidak sombong maka tidak apa-apa, sebab di sini Nabi melarang hanya karena sombong. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, berbeda hadis yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa yang dibawa mata kaki dari kain sarung itu di neraka, cuma dikatakan di neraka. Tapi hadis yang kedua, siapa yang melakukannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya. Jadi ada tambahan azab. Ada tambahan azab. Baik. Jadi berbeda. Hukumnya berbeda. Yang pertama, tanpa sombong, dia cuma tidak mendapatkan neraka. Yang kedua, ada tambahan azabnya. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Jadi berbeda. Tidak bisa dibawa kepada muqayyad. Mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyad dalam kasus ini. Taib, wallahu alam. Intinya ini memang khilaf para ulama, tapi inilah yang paling rajih seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma atau Abdullah bin Umar, "Idza kunta Abdullah farfa izaraka." Kalau kamu benar hamba Allah, angkat pakaianmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya dulu kamu sombong atau tidak. Ya. ketika menjulurkan pakaian sampai melewati mata kaki. Bahkan ada seorang sahabat yang sudah jelas-jelas dia menggunakan, dia menutupi mata kakinya bukan karena sombong, tetapi karena cacat. Karena cacat di tubuhnya. Tetap saja Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengangkat pakaiannya. Jelas, bukan karena sombong, sudah jelas karena cacat yang ada di tubuhnya, ya, seperti dalam riwayat yang sahih. Ya. Maka Nabi SAW tetap memerintahkan dia untuk mengangkat pakaiannya. Ini kan sudah jelas, bukan karena sombong dia melakukannya. Baik. Jadi yang benar, yang rajih dalam masalah ini, mengangkat pakaian, jangan sampai menutupi mata kaki, itu hukumnya wajib, dan memanjangkannya, itu hukumnya haram. Ustaz, di dalam wirid, setelah sholat fardu, ditambah membaca surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir yang berbunyi amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai selesai, itu benar atau tidak? Mohon dijawab Ustaz. Anda tidak tahu dalilnya, kalau ada dalil khusus dibaca ketika sehabis sholat, Allah alam. Hanya saja membaca dua ayat ini memiliki keutamaan. Kita baca pada waktu malam, baik sehabis sholat maupun sebelum tidur ataupun dalam keadaan apa saja, tidak dikhususkan hanya ketika sehabis sholat saja. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah fi laylatin kafatahu, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka itu mencukupi baginya. Artinya dengannya Allah melindungi dia. Baik. Bolehkah menjalin hubungan bisnis dengan orang sururi atau dengan orang sejenis mereka, tapi tidak ikut atau mendukung cara beragama mereka, hanya berkaitan dengan urusan dunia semata? Tidak ada masalah insyaallah ta'ala, sepanjang tidak dikhawatirkan bahaya syubhat yang dilontarkan darinya. Iya. Sepanjang tidak ada kekhawatiran tersebut. Hatta kepada orang kafir, Nabi SAW bisnis berjual beli, hutang piutang, gadai menggadai dengan orang-orang kafir. Ad-dunya kulluha mata, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Apa yang dimaksud dengan istri yang saleh? Dan bagaimana karakter istri yang salihat? Dan bagaimana sikap istri yang salihah ketika menghadapi berbagai macam ujian? Dan bagaimana sifat istri yang salihah ketika sang suami punya berbagai macam masalah? Dan bagaimana sikap istri yang salihah ketika mengalami hidup apa adanya? Singkatnya, istri salihah adalah istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suami setelah iman dan takwa kepada Allah adalah syarat bagi seorang istri untuk menjadi seorang istri salihah, dan bahkan syarat untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. Apabila seorang wanita telah salat lima waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Besarnya hak suami sampai kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh perintahkan seorang itu sujud kepada seorang yang lainnya, maka wanita yang akan aku perintahkan dahulu untuk sujud kepada suaminya. Ini luar biasa, ya. Besarnya hak suami terhadap istrinya, melebihi hak orang tuanya sendiri. Dia harus lebih taat kepada suaminya dibanding orang tuanya sendiri. Kalau saja Nabi SAW mengatakan keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, maka lebih besar lagi keridhaan Allah kepada istri tergantung keridhaan suaminya. Sebab hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Iya. Maka perhatikan di mana kedudukan kalian, wahai para wanita, di sisi suami kalian. Ya, karena dia adalah sebab kalian masuk surga ataupun masuk neraka. Iya. Ini istri yang saleha adalah yang taat kepada suaminya, yang selalu membantu suaminya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan melalui suaminya, dan dia bersabar dengan berbagai kekurangan dan masalah yang tidak mampu ya, dipecahkan oleh suaminya. Taib. Ini sifat seorang mukmin, antara sabar dan syukur. Bersabar ketika menghadapkan mendapatkan suatu kenikmat, suatu ujian, bersabar ketika mendapatkan suatu ujian, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ustaz, keluarga saya bertahun-tahun menggadai sawah dengan sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu penggadai menggarap sepenuhnya, biaya, tenaga, ada hama atau enggak ada hama, dan hasilnya untuk penggadai. Yang punya sawah juga tidak peduli. Dia tinggal jauh merantau di luar provinsi. Ini bagaimana? Kalau tetap riba, bagaimana yang sudah lewat? Ini termasuk riba. Ya, tidak diragukan lagi, ini termasuk riba. Dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Solusinya adalah dengan bagi hasil, dengan usaha bagi hasil. Yakni, siapapun yang mengelolanya, maka hasilnya harus dibagi. Hasilnya harus dibagi bagi pihak pemodal maupun pihak pengelola. Ya, misalkan pihak pemilik, dia tetap mengolah sawahnya. Ya. Lalu orang yang memberikan piutang itu bukan sebagai pinjaman, tetapi orang yang memberikan pinjaman itu menanamkan modalnya. Ya. Menanamkan modalnya, lalu hasilnya dibagi dua. Hasilnya dibagi dua antara pengelola dan pemodal. Sebab kedua-duanya tidak berhak ya, untuk mengambil manfaat dari sawah ini. Baik pemilik, karena dia sudah dalam gadaian, maupun orang yang memberikan pinjaman. Karena kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ini jelas. Dia meminjamkan sejumlah harta sebagai jaminannya adalah sawah, lalu dia mengambil manfaat dari sawah tersebut. Ya. Kalau mereka sistem bagi hasil, maka ada solusi. Jadi orang yang yang meminjamkan itu, dia yang mengelola. Lalu hasilnya dibagi dua. Bukan dia makan sendiri, harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Iya. Kepada orang yang memiliki sawah tersebut. Iya. Dengan pembagian yang biasa ada di masyarakat. Iya. Seperti misalkan, bagi pengelola itu 60%, bagi pemilik 40%. Jangan sampai karena dia merasa sudah meminjamkan uang, lalu dia mengambil lebih dari apa yang biasa terjadi di masyarakat, dari pembagian yang biasa ada di masyarakat. Ini tidak boleh juga. Jadi solusinya dengan bagi hasil. Siapapun yang mengelola, hasilnya harus dibagi antara pemilik maupun pemodal ataupun yang pengelolanya. Baik. Jadi solusinya yang paling bagus, orang yang meminjamkan itu, dia mengelola sawah, lalu hasilnya dibagi kepada orang yang memiliki sawah tersebut, yang menggadaikan sawahnya. Taib. Adapun yang sudah lewat, maka dia harus memperkirakan kira-kira berapa bagian pemilik sawah tersebut harus dikasih kepadanya. Itu haknya. Iya. Harus diberikan kepadanya, itu haknya. Kalau tidak, berarti dia makan riba. Dia makan riba. Taib. Allahu a'lam. Ustaz, berdoa ngambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kan banyak di surat. Surat boleh atau tidak? Tidak masalah. Ya. Berdoa dengan mengambil doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Apa ada dalilnya kalau mayit udah dimandikan, diwuduin, Kebiasaan orang-orang kok begitu, dan orang sudah meninggal juga diakikahkan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Yang benar itu, di dalam memandikan mayit, itu dimulai dari anggota-anggota wudunya dahulu. Jadi seperti diwudukkan, lalu disiram kepada seluruh tubuh. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Ummu Athiyah kepada para sahabiat yang memandikan anak beliau, kata Nabi SAW, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'a minha. Mulailah dari bagian kanannya dan tempat-tempat wudunya. Yani anggota tubuh wudunya. Ini yang benar. Baru kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Baik. Pak Ustadz, di kampung saya dibiasakan baca surat Al-Fatihah untuk orang meninggal. Syukuran pernikahan, khitanan anak, pokoknya dalam acara apapun, pasti dibacakan surat Al-Fatihah, mencakup tawassulan di situ. Apakah ini ajaran Islam? Mohon dijelaskan biar semua orang tahu. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada dalilnya mengkhususkan surat Al-Fatihah dalam acara-acara tertentu. Iya. Termasuk kebid'ahan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ringkasnya, di dalam beramal, hendaklah berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan kita ikut mengamalkan hal tersebut. Taib. Pak Ustadz, sikap kita di dalam diam di negara yang bukan hukum Islam bagaimana? Kalau itu negara kafir, yang sama sekali tidak menerapkan hukum Islam, maka jelas tidak boleh. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Ya? Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tapi kalau itu negara kaum muslimin, ya, yang tinggal di situ adalah kaum muslimin, hanya saja sebagian hukum Islam tidak mereka terapkan, maka kita mengikuti yang sesuai hukum Islam. Kalau tidak sesuai hukum Islam, jangan kita ikuti. Ya. Dan tidak ada masalah tinggal di situ, sepanjang kita masih bebas menjalankan agama kita. Taib. Ustaz Salawat. Salawat apa ini? Taib. Ini salawat ada bacaan yang tidak jelas. Apa bisa diamalkan untuk bacaan sehari-hari? Ya, intinya lihat, apakah ada dalil atau tidak. Kalau kita belum tahu dalilnya, jangan diamalkan. Ana mau nanya, Nabi SAW bersabda kepada sahabat, jikalau kalian meninggalkan 10% saja, kalian akan binasa. Tapi umatku di akhir zaman, nanti apabila mengamalkan 10% saja, maka mereka akan berjaya di dunia dan akhirat. Dan karena inilah, jemaah tabligh berpedoman pada hadis itu. Yaitu ada 2,5 jam per hari. 3 hari setiap bulan, menurut pandangan salafi itu bagaimana tentang yang 10% itu. Baik. Yang pertama kita katakan, ini hadis riwayat siapa? Hadis sahih atau tidak? Baik. Kalau hadisnya sahih, apakah seperti itu yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus mengkhususkan 2,5 jam per hari? Kenapa tidak seluruh jam? Kenapa tidak lebih dari itu? Atau kurang dari itu sesuai kemampuan? Dan harus mengkhususkan 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Apakah pengkhususan itu berasal dari hadis yang sahih? Kalau hadis yang sahih, siapa dari kalangan sahabat yang mengamalkan seperti itu, seperti persis seperti yang mereka amalkan? Walaupun sebenarnya ini bukan inti kesesatannya, tetapi kesesatannya seperti yang sudah kita jelaskan, yaitu ajakan kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Baik, wallahu a'lam. Pak Ustaz, insyaallah dalam furu'iyah sama dengan saya, dalam furu'iyah sama dengan Ustaz. Ya. Tapi saya bertanya, apakah tidak bid'ah kalau dalam penegakan hukum tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan bid'ah itu apabila seorang mengada-ngadakan cara baru di dalam beragama yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penegakan hukum bisa saja termasuk bid'ah Kalau orang berpemahaman bahwasannya hukum di dalam sebagian masalah boleh mengikuti hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sebagian lagi boleh tidak mengikuti hukum beliau, ini bukan sekedar bid'ah, ini bid'ah yang syirik. Iya, ini bid'ah yang syirik sekaligus. Baik, ini benar kita katakan ini bid'ah, bahkan ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, hanya saja orang yang melakukannya itu perlu perincian-perincian, dan kalaupun dia sudah benar-benar terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran, apabila dia awalnya seorang muslim, maka itu juga tidak otomatis menjadi kafir, sebagaimana yang sudah kita jelaskan perincian-perinciannya pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.